Sehingga larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah bukan dikarenakan najisnya kuburan tersebut. Ya. Akan tetapi dikarenakan najisnya kesyirikan. Ya. Ketika menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan juga alasannya lainnya, dikarenakan tasabbuh bil kuffar, perbuatan ini menyerupai orang-orang kafir. Sehingga Nabi SAW menyebutkan la'anallah al-yahud wa nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di mana mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sehingga yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah berarti dia tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, di mana Rasulullah memberikan ancaman man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Dan juga alasannya lainnya, membangun tempat ibadah di atas kuburan, ini bentuk al-israf, sikap berlebih-lebihan terhadap harta. Digunakan pada perkara yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Bentuk tabdir, menghambur-hamburkan harta. Yeah. Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya, mereka adalah saudara-saudaranya syaitan. Nah, dan membangun tempat ibadah di atas kuburan termasuk bentuk israf, termasuk bentuk tabdir, menghambur-hamburkan harta. Ya. Ini diantara alasan-alasan Nabi SAW melarang membangun tempat ibadah di atas kuburan. Ya. Pertama, dikarenakan kesyirikan. Ini sebagai saddud dara'i, tindakan pencegahan supaya tidak terjatuh kepada kesyirikan. Dan juga dikarenakan perbuatan tersebut menyerupai orang-orang kafir. Dan juga alasannya lainnya, perbuatan tersebut sebagai bentuk israf, menghambur-hamburkan harta. Nah, bal hiya li ajli najasati syirki allahiqah liman asahu. Akan tetapi itu dikarenakan najisnya kesyirikan yang menimpa terhadap orang yang durhaka kepada beliau. Wartakaba ma'anhu nahahu. Dia melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Wattaba'a hawahu. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Yeah. Padahal jelas larangannya dari Nabi SAW. Rasul sebutkan dalam bentuk larangan. Apakah dengan fi'lun nahyi, yeah, fi'il yang sifatnya larangan, atau dengan kalimat yang tegas menyatakan Nabi melarangnya. Nah, sehingga orang yang tetap menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dia telah melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Dia telah mengikuti hawa nafsunya, walam yakhsha rabbahu wa maulahu. dia tidak takut kepada Rabb-nya, tidak takut kepada zat yang telah menciptakannya. Nah, ya, orang semacam ini. Kenapa dikatakan? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang keras bagi orang yang menyelisihi nabinya. Ya. Bagi orang yang durhaka kepada nabinya. Ya. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih rasul setelah datang petunjuk kepadanya dan menyelisih jalannya orang-orang yang beriman, akan kami palingkan ke mana dia berpaling dan akan kami masukkan ke dalam jahannam, di mana jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Nah, wa qalla nasibuhu aw adamu min la ilaha illallah, atau tipis sekali, sedikit sekali bagiannya dari la ilaha illallah, atau tidak ada sekali. Nah, ya, bagiannya dari la ilaha illallah, ya, orang yang semacam itu tipis sekali bagian dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa inna hada wa amsalahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam siyanatun lihimat tauhid ayulihiqahu syirku wa yagshahu. Sesungguhnya ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang semisalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai upaya untuk melindungi tauhid. Ya. Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut, melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah untuk melindungi dan menjaga tauhid. Ya. Dari diselimuti dan dikelilingi oleh kesyirikan. Ya. Rasulullah menjaga tauhid, jangan sampai masuk ke dalamnya kesyirikan atau dikelilingi oleh kesyirikan dengan larangan tersebut di antaranya. Nah, wa tajlidun lahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut dalam rangka memurnikan ketauhidan. Wa ghadiba li rabbihi ay ya'dila bihi siwa, dan juga dalam rangka membela Rabb-nya. Ya. Sehingga marah karena Allah Subhanahu wa taala ketika Allah disamakan, disejajarkan dengan selainnya. Nah, ya, sehingga yang diucapkan oleh Nabi tadi, yang dilarang oleh Nabi SAW ini dalam rangka menjaga dan melindungi tauhid. Ya, jangan sampai diselimuti, dikelilingi oleh kesyirikan. Dan dalam rangka memurnikan tauhid, dalam rangka membela Allah Subhanahu wa taala dari disejajarkan, disamakan dengan selainnya. Fa'abal musyrikuna illa ma'siyatun li amrihi. Akan tetapi orang-orang musyrikin enggan untuk melakukan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi SAW, melainkan melakukan kemaksiatan, durhaka terhadap perintah Nabi SAW. Wartigaban linahihi, bahkan melakukan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Ini dilakukan oleh orang musyrikun. Ubadul kubur, para pemuja kubur. Nah, mereka durhaka terhadap perintah nabinya. Dan sebaliknya justru mereka melakukan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa gharrahumus syaitan. Dan syaitan memberikan tipu daya kepada mereka. Syaitan menipu mereka bi anna hada ta'dimun likuburil masyayikh wassolihin. Bahwasanya perbuatan ini sebagai bentuk pengagungan terhadap kuburan para masyayikh dan kuburan orang-orang saleh. Jadi tipu daya syaitan. Nah, menipu manusia, kebatilan dibungkus seakan-akan sesuatu yang indah, seakan-akan sesuatu yang baik. Nah, dikatakan syaitan itu membisikkan sebagian mereka kepada yang lainnya, ucapan yang dibuat indah. Padahal itu kebatilan. Nah, tapi kebatilan dihiasi oleh syaitan, dibuat indah oleh syaitan, seakan-akan itu adalah kebaikan. Seperti halnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dihiasi perbuatan jelek dan batil ini oleh syaitan sebagai bentuk pengagungan terhadap kuburan masyayikh dan kuburan orang-orang soleh. Wa kullama kuntum laha ashaddu ta'diman wa ashaddu fihim guluan kuntum bikurbihim as'ad. Dan setiap kalian setiap kalian lebih dahsyat lagi dalam pengagungannya, lebih dahsyat lagi dalam sikap gulu, berlebih-lebihan kepada mereka, maka kalian adalah orang yang paling bahagia dengan kedekatan kalian terhadap mereka. Lebih parah lagi, syaitan membisikkan kepada manusia tadi. Semakin dahsyat, kata syaitan membisikkan kepada manusia, semakin dahsyat kalian mengagungkan orang-orang soleh, semakin dahsyat kalian bersifat gulu, berlebih-lebihan terhadap mereka, maka kalian adalah orang yang paling bahagia dikarenakan dekatnya kalian dengan mereka. Wa min a'daihim ab'ad. Dan kalian orang yang paling bahagia dikarenakan jauhnya dari musuh-musuh mereka. Ini bisikan-bisikan syaitan. Membisikkan kepada manusia bahwasanya perbuatan tersebut bentuk pengagungan kepada kuburan para wali, kuburan para solihin. Nah, bahkan syaitan membisikkan kepada mereka, kalau tidak menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ini sebagai bentuk menghinakan, memusuhi para wali dan juga orang-orang soleh. Diputarbalikkan fakta yang sebenarnya. Nah, membawakan hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah aku umumkan peperangan kepadanya. Mereka membisikkan bahwasanya di antara bentuk memusuhi wali Allah itu dengan tidak mengagungkan kuburannya. Padahal ini kebatilan. Nah, tapi dihias-hiasi oleh syaitan. Ya. Justru sebaliknya. Nah, Nabi SAW melarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kuburan siapapun itu. Ya. Walaupun kuburan para nabi, apalagi orang-orang di bawahnya, Rasul melarangnya untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, wala amrillah min hadal bab dakhala syaitan ala ubadi yagus wa ya'uq wa nasr. Demi Allah, dari pintu ini syaitan masuk kepada para penyembah Yagus, Ya'uq, Nasr. Ya. Ini nama orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ya, syaitan masuk kepada para penyembah orang-orang soleh itu, membisikkan kepada mereka, ya, untuk mengagungkan orang-orang soleh tersebut dengan cara membuat patung mereka. Nah, dengan cara menjadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Yeah. Dihias-hiasi oleh syaitan bahwasanya perbuatan ini sebagai bentuk pengagungan kepada orang-orang soleh. Padahal sebaliknya. Nah, perbuatan ini perbuatan menghinakan orang-orang soleh, merendahkan orang-orang soleh. Nah, kenapa dikarenakan Nabi SAW melarangnya. Wa dakhala ala ubadil asnam, dan juga syaitan masuk kepada para penyembah berhala. Ya, dihias-hiasi bahwa perbuatan tersebut sebagai bentuk pengagungan terhadap orang-orang soleh. Padahal itu adalah kesyirikan. Mundu kanu ila yaumil qiyamah, sejak dahulu sampai hari kiamat. Demikian yang dilakukan oleh syaitan. Yeah. Menghias-hiasi kebatilan seakan-akan suatu yang baik. Dihiasi dengan ucapan-ucapan yang indah. Tapi sebaliknya, al-haq kebenaran. Yeah. Syaitan menggambarkan sebagai sesuatu yang jelek, sesuatu yang menakutkan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, la tattakhidu khutuwat syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, jangan tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Fajama al-musyrikuna bainal gulwi fihim wa ta'ni fi tariqatihim. Orang-orang musyrikin mereka menggabungkan antara sifat berlebih-lebihan terhadap para nabi, terhadap para wali, terhadap orang-orang soleh, dan celaan terhadap jalannya mereka. Di mana jalannya mereka, jalannya para nabi, ya, dan juga orang-orang soleh, mereka menetapkan tauhid dan menafikan kesyirikan. Ya. Tapi anehnya orang-orang musyrikin, nah, mereka berlebih-lebihan terhadap para nabi, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, tapi di sisi lain mereka mencela jalan yang ditempuh oleh para nabi dan orang-orang soleh. Nah, tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka menggabungkan antara sifat berlebih-lebihan kepada para nabi, orang-orang soleh, dan mencela jalan yang ditempuh oleh para nabi dan juga orang-orang soleh. Ya. Ini keadaan orang-orang musyrikin. Nah, berlebihan kepada para nabi, orang-orang soleh, dan mencela jalan yang ditempuh oleh para nabi dan orang-orang soleh. Padahal sebenarnya kalau mereka benar-benar ingin mengagungkan nabi, mengagungkan orang-orang soleh, hendaknya mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh mereka. Dan ini sebagai bentuk pengagungan yang sebenarnya. Tatkala kita mengikuti jejak jalannya para nabi. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Ini yang seharusnya kalau benar-benar mengagungkan para nabi. Bukan sebaliknya. Di sisi lain, berlebih-lebihan kepada para nabi dengan alasan mengagungkan mereka, tapi di sisi lain mencela jalan yang ditempuh oleh para nabi. Nah, ini kejelekan di atas kejelekan. Mereka berdalih dalam rangka mengagungkan para nabi sehingga berlebih-lebihan kepada mereka, padahal nabi sendiri melarang dari perbuatan tersebut. La tatruni kama tratin yahud wan nasara. Nah, janganlah kalian berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana berlebih-lebihannya orang Yahudi dan orang Nasrani, atau sebagaimana berlebih-lebihannya kepada orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa ibn Maryam. Innama ana abdun wa rasulun. Aku ini hanyalah hamba Allah, hamba yang tidak boleh diibadahi dan rasul yang tidak boleh didustakan. Fahadallahu ahla tauhid li suluki tariqatihim. Maka Allah berikan hidayah kepada ahlu tauhid untuk menempuh jalannya mereka. Untuk menempuh jalannya para nabi dan juga orang-orang saleh. Nah, Allah sebutkan wa may yuti'in Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para suhada, para salihin. Nah, Allah berikan hidayah kepada ahlu tauhid dengan menempuh jalannya mereka. Bagaimana jalan mereka? Di antaranya, tidak berlebih-lebihan kepada mereka. Tidak berlebihan kepada para nabi, tidak berlebihan kepada para siddiqin, para suhada, para solihin, dengan mengangkat derajat mereka kepada tingkatan peribadahan, tingkatan ketuhanan. Jadi demikian. Nah, wa inzalihim manazilahum allati anzalaha Allah, dan menempatkan mereka pada kedudukan yang Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan. Minal ubudiyah, daripada penghambaan. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh diibadahi. Nah, ahlu tauhid menempatkan mereka sesuai dengan tempat yang Allah tempatkan mereka. Bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah. Sekalipun nabi, sekalipun rasul, mereka adalah hamba Allah yang maknanya abdun fala yu'bad. Hamba yang tidak boleh diibadahi. Tapi di sisi lain, mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Nah, sehingga hendaklah kita memuliakan mereka, menghormati mereka, Tentu dengan batasan-batasan yang disyariatkan dalam Islam ini. Nah, wasalbi khosa'isil ilahiyah anhum, dan menghilangkan kekhususan ketuhanan dari mereka. Mereka adalah hamba Allah, tidak memiliki hak sedikit pun dalam ketuhanan. Setinggi apapun derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan mereka sebagai hamba Allah tidak memiliki hak uluhiyah sedikit pun. Nah, ini ahlu tauhid. Sehingga la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Tidak berlebih-lebihan kepada para nabi, kepada orang-orang soleh, para wali Allah. Tidak berlebih-lebihan kepada mereka. Tidak sampai mengangkat derajat mereka kepada derajat ketuhanan. Nah, dan juga tidak meremehkan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang mulia, yang hendaknya kita muliakan. Nah, mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya kita menghormati mereka, mengikuti jalan yang ditempuh oleh mereka. Nah, sehingga dari penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tadi, nah, dia menjelaskan bahwasanya orang yang dia mengetahui kesyirikan, sebab-sebabnya, sarana-sarannya, dan dia paham terhadap maksud dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka dia akan meyakini dengan keyakinan yang pasti, yang tidak ada kontradiksi di dalamnya. Nah, bahwasannya larangan Nabi SAW menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ini dikarenakan najisnya kesyirikan yang menimpa orang yang durhaka kepada Nabi SAW. Dan juga dalam rangka menjaga tauhid agar tidak disusupi kesyirikan dan untuk memurnikan tauhid. Dan juga Nabi SAW melarangnya dikarenakan perbuatan tersebut menyerupai orang-orang kafir. Nah, dan juga berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, tabdir, boros, membangun tempat ibadah di atas kuburan. Nah, tapi perbuatan ini, walaupun jelas larangannya dari Nabi SAW, tapi syaitan menipu kebanyakan manusia. Nah, kebatilan dihiasi dengan sesuatu yang indah, bahwasanya ini sebagai bentuk pengagungan terhadap kuburan masyayikh, kuburan orang-orang soleh. Nah, sehingga orang-orang musyrikin mereka menggabungkan antara sifat berlebih-lebihan terhadap para nabi, orang-orang soleh, dan sikap mencela jalan yang ditempuh oleh para nabi dan orang-orang soleh. Nah, padahal yang semacam itu bukanlah sikap mengagungkan para nabi dan orang-orang soleh. Adapun ahlu tauhid, para muwahidun, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka untuk menempuh jalannya para nabi dan juga orang-orang yang mengikuti para nabi, menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya yang telah Allah tempatkan. Mereka hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki kekhususan dalam ilahiyah, dalam ketuhanan. ya, sehingga tidak berlebih-lebihan kepada mereka hingga mengangkatnya ke derajat ketuhanan. Ini ahlu tauhid. Nah, ya, Allah berikan hidayah kepada mereka. Wallahu'alam shawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.